بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لكن هذه سيسي yang ketiga dari pembahasan كتاب الأرجوز المئية في ذكر حالي أشرف البرية karya العلامة Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, kita akan memasuki kejadian yang keempat dari Fasih Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi. Di bait syair yang ke-8 halaman 14 dari buku panduan kata penulis rahimahullahu taala, fa ba'da shahrayni shiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Setelah 2 bulan terjadi pembelahan perut beliau oleh malaikat. Ada juga berpendapat bahwa setelah 4 tahun dari umurnya. Ini kejadian yang ke-4 tentang peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi al-baton itu kadang dipakai oleh orang Arab dengan makna kebalikan dari punggung. Jadi ini maksud itu membelah dadanya, yang dimaksud bukan perutnya yang dibelah, tapi dadanya. Iya. Jadi pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dibahas oleh penulis di kejadian di masa umur beliau masih kecil. Dan di sini diterangkan oleh beliau bahwa ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kejadian pembelahan dada ini itu 2 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa kembali oleh Halimah. Dibawa kembali oleh Halimah. Ya, maksudnya setelah 2 tahun dibawa oleh Halimah kepada ibunya, terus minta izin lagi dibawa ke mana? Ke Bani Sa'ad. Nah, 2 bulan setelah itu terjadi pembelahan dada ini. Iya. Ini salah satu pendapat. Wakila dan pendapat yang kedua mengatakan ba'da arba'in min sinnihi. Ini kejadiannya terjadi setelah 4 tahun dari umurnya. Maksudnya di umur 4 tahun. Bukan di umur 2 tahun 2 bulan. Tapi di umur 4 tahun. Iya. Dari mengatakan selain daripada itu. Tadi mengatakan selain daripada itu. Iya. Tapi banyak dari ulama memastikan bahwa pembelahan dada ini itu di umur 4 tahun. Di umur 4 tahun. Karena yang dilihat ya pada kejadiannya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengembala kambing, ya, sudah mengembalakan kambing. Dan biasanya anak-anak berumur 2 tahun 2 bulan itu belum mengembalakan kambing, ya. Kalau umur 4 tahun masih lumrah, ya. Mungkin di atas dasar itu banyak yang menguatkan bahwa ini ketika beliau di umur 4 tahun, ya. Dan kisah pembelahan dadanya juga dimaklumi bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain bersama teman-temannya, kemudian beliau didatangi oleh Jibril berwujud manusia, lalu mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dibuat beliau berbaring begitu, dan apa namanya, atau yang datang itu Jibril ya, dengan malaikat yang lain, dua orang, dua malaikat tapi berwujud manusia. Maka Jibril memegang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kayak duduk di atasnya, lalu beliau membelah dadanya dan mengeluarkan ada dari darah hitam, dan beliau berkata, ini bagian syaitan daripada engkau. Kemudian hati beliau dicuci di tos, di apa namanya, baskom penuh dengan air, penuh dengan es dari air zam-zam. Setelah itu dijahit dadanya dan kembali seperti semula. Iya, tapi bekas jahitan itu terlihat, masih terlihat di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi begitu kisahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya oleh Jibril dan malaikat yang lainnya, karena kejadian ini akhirnya ibu susuannya Halimah takut, khawatir akan keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun mengembalikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Iya, kepada ibunya. Dan ketika ibunya diberitahu tentang hal tersebut, ibunya tidak heran. Bahkan ibunya berkata, saya mengira bahwa anak saya ini nanti punya suatu hal yang besar. Inginkah kalian saya beritahu bahwa ketika saya hamilkan anak ini kehamilan saya ringan sekali. Dan saya tidak mengetahui anak yang banyak berkahnya untuk saya lebih daripada dia. Saya melihat cahaya seperti keluar dari diriku ketika saya melahirkannya. Iya, disebutkan ya riwayat oleh apa namanya, oleh Ibnu Hibban, ya, rahimahullahu taala. Walaupun di sanadnya itu ada sedikit pembahasan ya, ada sedikit pembahasan. Tapi di ilmu sirah itu dimaklumi ada kaidah khusus di pembahasan sirah, di pembahasan tarikh, ya, dan di pembahasan tafsir. Bahkan dan sebagian sanad itu di pembahasan sirah sepanjang dia populer dan masyhur, dinukil di kalangan para ulama sirah, maka kadang hal tersebut diterima. Baik. Jadi kebanyakan muhakkikin menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya di umur 4 tahun. Berapa kali Nabi dibelah dadanya? Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali, dan ada yang mengatakan bahkan mengatakan 5 kali. Tapi riwayat yang paling sahih itu 2. Ini yang pertama, di kisah dia masih kecil. Dan riwayat yang kedua adalah di kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk beliau, juga di belah dadanya. Dan itu lebih mendalam lagi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Iya. Kemudian dalam keadaan beliau sudah seorang rasul ya, Dadi mengatakan bahwa dada beliau juga dibelah oleh Jibril sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Ada yang menguatkan riwayat itu. Ada yang mengatakan tempat-tempat yang lain, tapi semuanya dalam hadith-hadith yang lemah, riwayat yang tidak begitu kuat. Baik. Ini kejadian yang ke atau peristiwa yang keempat. pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah menerangkan tentang wafatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bait syair yang ke-9 halaman 15. Kata penulis rahimahullah, wa ba'da sittin ma syahrin ja'i wafatu ummihi alal abwa'i. Ya, setelah 6 tahun kelahirannya bersama dengan bulan kedatangan ibunya berziarah ke Madinah, ibunya wafat di Abwa. Ini penyebutan waktu dan tempat wafat ibunya. Adapun tempat wafat ibu beliau, tempat wafat ibu beliau, dan ibu beliau namanya Aminah bintu Wahab. Nama ibu beliau siapa? Aminah bintu Wahab. Iya. Baik. Kalau dilihat ke garis nasabnya, Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi dia Quraisy juga, tapi bukan dari Bani Hashim, dari Bani Zuhrah. Dari Bani Zuhrah. Baik. Jadi wafatnya itu berada di tempat yang disebut dengan Al-Abwa. Abwa ini tempat antara Mekah dan Medina. Tempat antara Mekah dan Medina. Beliau wafat di situ karena Aminah waktu itu baru saja menuju ke kota Medina. Ya, mendatangi keluarga apa namanya? Abdullah dari pihak akhwalnya. Karena kakeknya, setelah saya sebutkan, kakek beliau menikah dengan orang-orang Medina dari Banu Adi bin Najjar. Ya, jadi beliau berkunjung ke sana. Begitu kembali ke Mekah, maka Aminah pun wafat di Abwa. Wafat di Abwa. Dan dimakamkan di Abwa tersebut. Itu tentang tempat wafatnya. Berapa tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya wafat? Di sini disebutkan di umur 6 tahun. Di umur 6 tahun. Dan ini pendapat kebanyakan ulama ahli sirah. Disebutkan di umur 6 tahun. Iya. Baik. Dan ada yang mengatakan bahwa umurnya 6 tahun juga tidak ada silang pendapat. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di Sahih Muslim, beliau pernah pergi mengunjungi kuburan ibunya. Maka Allah izinkan untuk nabinya mengunjungi kuburan ibunya. Tapi begitu ingin dimohonkan ampun, tidak diizinkan. Beliau memohonkan ampun untuk ibunya. Sekarang muncul pertanyaan. Tidak ada di dalam riwayat beliau mengunjungi kuburan ayahnya. Padahal ayahnya dimakamkan di mana? Hah? Di Madinah. Beliau sudah di Madinah, hijrah ke Madinah waktu itu, tapi beliau pergi mengunjungi kuburan ibunya malah di mana? Di Abwa, di luar Madinah. Iya. Kata para ulama, ini karena hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Yang pertama. Dan yang kedua, Nabi itu mendapati ibunya umur 6 tahun, kan masih ada histori terkait dengan ibunya. Berbeda dengan ayahnya, beliau wafat dalam keadaan Nabi Muhammad SAW masih di kandungan ibunya. Kemudian dari sudut lain juga, kuburan ibunya diketahui, kuburan ayahnya nggak bisa dipastikan di mana. Iya. Tidak bisa dipastikan di mana. Iya. Baik. Jadi itu beberapa jawaban yang disebut oleh para ulama. Setelah itu disebutkan di sini peristiwa yang keenam oleh penulis rahimahullah dari sirah sebelum Nabi diutus sebagai rasul. Kata beliau, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Juga paman dari beliau Abdul Muttalib meninggal setelah 8 tahun kelahiran beliau tanpa ada kedustaan. Nah, di sini penulis ingin menukil kesepakatan ulama. Ingin menukil kesepakatan ulama bahwa Abdul Muttalib itu meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 8 tahun. Iya. Tetapi dan kesepakatan di sini perlu ditinjau kembali ya, karena ada sebagian ulama mengatakan umur beliau waktu itu 8 tahun 2 bulan, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Yang jelas waktu itu beliau masih kecil. Iya. Abdul Muttalib sendiri ketika wafat ada yang mengatakan umurnya 110 tahun, ada yang mengatakan 120, 140, 150, dan ada yang mengatakan 82 tahun. Iya. Ya, maksudnya itu pendapat-pendapat di pembahasan sirah ya. Pembahasan sirah. Iya. Kemudian setelah itu, setelah disebutkan wafatnya kakek beliau, jadi penyebutan kakek beliau Abdul Muttalib bin Hashim, beliau meninggal di umur dan umur Nabi 8 tahun menurut pendapat mayoritas ulama. Iya. Disebutkan tentang hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya meninggal beliau dipelihara oleh kakeknya. Ya, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu, setelah Abdul Muttalib meninggal, maka beliau dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Inilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di kejadian di peristiwa yang ketujuh. Bagaimana pamannya Abu Talib memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala di kelanjutan bait syair ini halaman 17 bait syair yang ke-11. Kata beliau, ثم أبو طالب الأم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. Kemudian setelah itu Abu Talib mengkafalah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu dua orang saudara seibu. Jadi Abdul Muttalib kakeknya itu punya beberapa istri. Nah, kebetulan istri beliau yang bernama Fatimah bintu Amr bin Aid, ibu Abu Talib dan ibu Abdullah. Ibu Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Abu Talib ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara seayah dan seibu. Maka Abu Talib pun atau Abdul Muttalib pun kakeknya berwasiat agar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh pamannya Abu Talib. Dirawat oleh pamannya Abu Talib. Iya. Baik. Abu Talib ini Abu Thalib ini yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pamannya, setelah kakeknya meninggal, dan termasuk orang yang paling banyak jasanya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada yang mengatakan nama beliau Abdul Manaf, dan ada yang mengatakan Abu Talib itu adalah nama. Kunya adalah apa? Adalah nama. Kunya adalah nama. Baik. Jadi tampak dari sini kita bisa tarik benang merah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh Abu Talib itu dua alasannya. Alasan yang pertama wasiat dari kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua karena Abu Talib itu adalah pamannya dari ayahnya, yang apa, paman saya dan seibu dengan ayahnya. Saya dan seibu dengan ayahnya. Kemudian disebutkan di sini peristiwa yang ke-8, yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Ya. Thumma ila Syami rahal. Kemudian Abu Talib membawa beliau berikhlah ke Syam. Wadaka ba'da amithnatai wadaka ba'da amithnaini ashar. Wa kana min amri al-bahira mashtahar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya berikhlah ke Syam, melakukan perjalanan ke Syam. Dan ini perjalanannya adalah perjalanan niaga. Ya, perjalanannya adalah perjalanan niaga. Dibawa oleh Nabi ke Syam. Dibawa oleh Abu Talib ke Syam. Dan ini disebutkan setelah 12 tahun dari umur beliau atau dari kelahiran beliau. 12 tahun. Baik. Ya, dan ini kisah populer ya, kisah populer. Demikian pula pembahasan yang ketiga tentang kisah rahib Bahira yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana min amri Bahira mashtahar. Telah masyhur populer perkara rahib Bahira yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan ini di berbagai riwayat ya. Dari riwayat At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Afan Al-Hakim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa Abu Talib keluar ke Syam. Ke Syam, dan Nabi ikut bersama beliau, dan Abu Talib membawa beberapa orang tua dari Quraisy. Nah, begitu mereka melewati tempat rahib, maka mereka turun, kemudian mereka apa namanya menggelar persinggahannya di situ. Iya, maka rahib ini pun keluar. Padahal si rahib ini populer ya, orang lewat ini dia biasa aja, tidak ada dia nolek orang, sebab dia ahli ibadah. Iya, ada ahli ibadah. Tapi begitu mereka datang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahib ini keluar. Kemudian dia menyalai orang satu persatu lalu memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu si rahib berkata, "Hada sayyidul alamin." Ini pemimpinnya alam semesta. Ini Rasulullah. Rasul Allah Rabbul Alamin. Yaba'athukullahu rahmatan lil alamin, akan diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka orang-orang Quraisy waktu itu berkata kepadanya, "Dari mana kamu tahu?" Kata si rahib, "Kalian tidaklah naik dari satu tempat yang tinggi. Iya. Saya melihat tidak ada pohon, tidak ada yang batu kecuali semuanya sujud kepadanya. Dan seperti ini kejadian tidak terjadi kecuali untuk seorang nabi." Iya. Kemudian dilihat tanda kenabian, ternyata ada tanda kenabian ya. Mereka tahu akan hal tersebut. Jelas disebutkan ya tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara rahib ini. Tidak disebut nama rahibnya ya di riwayat yang sahih. Karena itu sebagian ulama berkata bahwa penyebutan nama Bahirah itu tidak syah. Karena nama Bahirah itu datang dalam riwayat Al-Waqidi. Dan itu dhaif. Dan sebagian ulama yang lain berkata kisah tentang rahib ini syah di dalam riwayat-riwayat. Disebutkan oleh para ulama ahli sirah. Masalah nama rahibnya siapa? Itu gampang, gak terlalu dipermasalahkan. Dia sudah populer. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Jadi di sini tampak ya bahwa pada perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama pamannya ke Syam, itu sudah menunjukkan ya bahwa pamannya sayang benar ini anak. Andai kata nggak disayang, simpan aja dia di Mekah, kan begitu. Tapi karena sulit berpisah dengan anak ini, selalu dibawa. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu terkait dengan pamannya. Terkait dengan pamannya. Baik. Kemudian tentang kisah Bahira ini dari dalailun nubuwah, dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada syawahidnya. Ya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat yang berkata, "Kuntu alamu hajaran bi Makkah," atau dari Jabir ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu alamu hajaran bi Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ubath." Saya tahu di Mekah itu ada sebuah batu. Batu ini selalu memberi salam kepada aku sebelum saya diutus sebagai seorang nabi. Jadi itu kejadian-kejadian terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan di sini pembahasan berikutnya, perjalanan kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Dan ini diurutan peristiwa. Peristiwa yang keberapa ini? Gimana? Masih bersama saya atau? Antum ikut safar juga ke Syam? Baik, ini peristiwa yang ke-9. Peristiwa yang ke-9. Yaitu Nabi SAW melakukan perjalanan kedua di Syam. Kata beliau, "Wasara nahwa syami asyraful wara fi ami 25 qura li ummina khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira." Dan lalu manusia termulia ini kembali berjalan ke arah Syam. Asyraful Wara maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kembali berjalan ke Syam. Kapan itu? Fi ami 25 qura. Ingatlah bahwa itu pada 25 tahun umur beliau. Jadi ini setelah beliau berumur 25 tahun, beliau kembali melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya kali ini itu perjalanan perniagaan. Perjalanan perniagaan. Nah, saya poinkan dua pembahasannya, perjalanan Nabi untuk kedua kalinya pada umur 25 tahun. Baik, ini diambil dari riwayat-riwayat di buku-buku sirah, dan sebagian riwayat ada kelemahan, tapi tali menguatkan, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang syah, bahwa memang terjadi hal tersebut di umur beliau yang ke-25 tahun. Iya. Kemudian yang kedua, di sini perniagaannya dikatakan li ummina khadijatin muttajira. Ini adalah untuk ibu kita Khadijah. Jadi ibu kita maksudnya, karena beliau adalah ummul mukminin, ibu kita semuanya umat Islam. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi semuanya adalah ibu umat Islam. Nah, kita bilang ibu kita siapa? Khadijah. Khadijatin di kasratain di situ, padahal harusnya Khadijah ya, kalau ilmu nahwunya. Tapi di kasratain ini namanya darurat syair. Darurat syair. Kalau tidak di kasratain, timbangannya nanti akan masalah. Jadi pergi berniaga untuk ibu kita Khadijah. Ya, Jadi Khadijah itu seorang pebisnis ya. Seorang pebisnis punya banyak harta dan Khadijah kadang memberi hartanya kepada sebagian orang untuk melakukan perjalanan sifatnya bagi hasil. Kalau dahulu itu disebut kiramon. Jadi diberi harta, dia pergi berniaga, nanti bagi hasil. Bagi hasil. Ya Nabi Muhammad ini sudah didengar, orang dikenal jujur, amanah, bagus akhlaknya. Iya, bagus akhlaknya. Maka dipuji oleh orang-orang Quraisy akan hal tersebut. Maka Khadijah pun meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berniaga dengan hartanya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa beliau ditemani oleh budak Khadijah yang bernama Maisarah. Budak Khadijah yang bernama Maisarah. Dan disebutkan bahwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga itu sangat menguntungkan sekali sehingga beliau apa namanya menghasilkan keuntungan itu beberapa kali lipat atau dua kali lipat dari keuntungan yang biasa didapatkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Jadi ini kisah ya tentang perniagaan. Ya diambil ya populer bahwa kalau diambil sudut bahwa Nabi atau di masa jahiliyah perniagaan itu ada, lumrah manusia berniaga, itu enggak ada masalah. Tapi kalau sebagian orang datang kemudian dia bikin satu pembahasan bagaimana cara Nabi berniaga, disebutkan kisah ini, ya itu bukan pada tempatnya namanya. Ini kejadian Nabi sudah diutus sebagai seorang Nabi atau belum? Belum. Berarti ini belum ada hukum-hukum yang apa namanya mengikat secara khusus di situ. Walaupun secara umum diketahui bahwa Nabi Muhammad itu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana itu bisa kita ambil ya secara umum penguat. Tapi sebagai dalil khusus itu hati-hati dalam berdalilkan. Baik. Selesai dari pembahasan ini sudah 9 ya. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah taala setelah salat Isya. Kita jeda dulu untuk salat Isya, dengar adzan dan salat. Kemudian kita lanjutkan pembahasan. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarwallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.